rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Bersama sekalian kita secara rasmi hari ini memulakan kuliah tafsir ayatul ahkam. Dan pada hari ini kita masuk pada mentafsirkan ayat yang pertama dalam muka surat pertama, iaitu Fatihatul Kitab. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alhamdulillah, kepujian itu selayaknya hanya untuk Allah. Rabbil Alamin, iaitu Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, dia Tuhan, iaitu Tuhan yang maha pemurah lagi maha menyayang. Maliki Yaumiddin, iaitu pemilik pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu, kepada kamulah Tuhan kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan juga kepada kamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan para orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka semua. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai pada mereka. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Hadirin sekalian, kita mentafsirkan ayat dalam surah Al-Fatihah. Ada beberapa perkara lah yang tidak diterjemahkan oleh pengarang kita yang saya rasa penting untuk kita lihat. Dan dalam teks asal yang ditulis oleh Profesor Muhammad Ali Asabuni, beliau memulakan dengan menyebutkan tentang surah Al-Baqarah ini ialah surah Makkiyah. Baqarah, surah Al-Fatihah inilah surah Makkiyah. Surah Makkiyah dalam Quran biasa kita lihat di setiap permulaan surah dia akan nyatakan sama ada surah tu Makkiyah ataupun surah tu Madaniyah. Dua saja. Makkiyah, Madaniyah dalam pengajian ilmu ulumul Quran yang masyhur di kalangan para ulama. Makkiyah artinya surah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Munawwarah. Manakala Madaniyah selepas berhijrah. Jadi itu beza antara Makkiyah dengan Madaniyah. Surah Al-Fatihah ni surah Makkiyah. Walaupun dalam perbincangan ilmu ulumul Quran, ada ulama yang mengatakan Makkiyah surah yang turun di Mekah, Madaniyah surah yang turun di Madinah. Kalau kita mengambil kepada pentakrifan itu, maka surah yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah kita nak namakan apa? Maka kerana itulah ulama-ulama yang sebahagian mereka menolak pandangan tersebut. Dan hasilnya, maka yang rajah, yang kuat dari sudut Makkiyah dan juga Madaniyah, Makkiyah yang turun sebelum hijrah, sama ada turun di Mekah ataupun bukan di Mekah, dan Madaniyah yang turun selepas daripada hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Munawwarah. Okey. Yang pertama. Wa ayatuha sab'un bil ijma'. Ayat dalam surah Al-Fatihah ni 7 dengan ijma' para ulama. Ijma' maksudnya sepakat. Keseluruhan para ulama mengatakan ayat dalam surah Al-Fatihah ni 7. Sekalipun di sana ada khilaf. Kita akan lihat nanti dalam pengajian kita akan bertemu bahawa sebahagian daripada ulama mengatakan mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Tetapi mazhab kita Syafi'i kata bismillah ialah sebahagian daripada Fatihah. Dalam penulisan Al-Fatihah tu pun letak huruf nombor 1 di hujung daripada bismillah, menunjukkan bismillah itu ayat yang pertama daripada 7 ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Hambali umpamanya yang tidak mengiktiraf yang Fatihah, yang bismillah itu sebahagian Fatihah, mereka juga mengatakan ayat dalam surah Al-Fatihah itu 7. Tetapi tempat berhentinya berbeza, iaitu dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat nombor 7. Jadi mereka pun mengatakan bahawa ayat dalam surah Al-Fatihah 7 dengan ijma', dengan sepakat para ulama. Tetapi dalam menentukan mana ayat yang ke-6 dan ke-7, mereka khilaf, berbeza dengan mazhab kita Asy-Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, surah Al-Fatihah ni ada beberapa nama yang masyhur. Ada beberapa nama yang masyhur. Hadhihi suratul karimah. Laha iddatu asma'in ishtahara minha ma yali. Ada beberapa nama. Yang pertama, nama surah ini ialah Al-Fatihah. Yang pertama nama surah ini ialah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Maksudnya pembukaan. Kenapa dinamakan pembukaan? Liftitahil kitab, liftitahil kitabil aziz biha. Kerana Al-Quran ini dibuka dengan surah. Permulaan Quran kita buka, kita jumpa dengan surah ini. Maka surah ini dinamakan surah Al-Fatihah, surah pembukaan. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fi litartibil ma'hud la fil nuzul. Iaitu dalam penulisan, maka surah Fatihah ni ialah surah yang pertama. Walaupun dalam penurunan surah Fatihah ni bukan surah yang pertama. Jadi ini kita kena bincang dalam ilmu Ulumul Quran, bab jama'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Ayat pertama turun memang ulama ijma' sepakat. Ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada seorang pun yang khilaf dalam masalah ayat pertama diturunkan. Berbeza dengan ayat terakhir. Ayat terakhir khilaf. Ada yang kata ayat terakhir ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum dalam surah An-Nisa. Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Ada yang kata bukan ayat itu. Tetapi ayat yang berkaitan idza tadayantum bidainin, sekiranya kamu ni melakukan hutang, faktubu maktulih, iaitu ayat paling panjang dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan jumpa satu page yang daripada atas sampai ke bawah satu ayat saja. Maka ulama kata itu ayat terakhir. Dan begitu juga ada beberapa pandangan-pandangan lain. Jadi Al-Fatihah walaupun diletakkan di hadapan, ia bukan surah pertama diturunkan. Memang ulama ijma' surah pertama Al-Alaq, ayat pertama sehingga kelima. Jadi bagaimana Fatihah ini ditulis dan letak ke depan? Adakah ianya dia ni sengaja ditulis demikian ataupun bagaimana? Jadi ini sejarah berkait dengan jama'ul Quran, penurunan Al-Quran. Pada zaman fatrah, fatratul wahyi tuan-tuan sekalian, semasa zaman turunnya wahyu, iaitu sepanjang tempoh 23 tahun, 5 bulan. Bermula dengan Nabi berusia 40 tahun, sampailah Rasulullah SAW berusia 63 tahun. Maka dalam tempoh itu hadirin sekalian, ayat Al-Quran itu turun. Dan Nabi menyebutkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim, la taktub anni siwa Al-Quran. Jangan kamu tulis daripada aku kecuali Al-Quran. Sebab dalam urusan Nabi seharian dengan sahabat, mereka sentiasa diturunkan dengan wahyu. Jadi ada wahyu ni turun dalam bentuk Quran. Ada wahyu turun dalam bentuk hadis kursi. Ada wahyu turun dalam bentuk hadis nabawi. Yang tiga ni kena beza. Quran ialah yang dari sudut lafaz dan makna memang datang daripada Allah. Begitu juga manakala begitu juga hadis kursi. Tetapi hadis kursi ada beza dengan Al-Quran. Al-Quran kalau baca dapat pahala. Hadis kursi baca tak dapat pahala, mengamalkan dapat pahala. Mengamalkan kandungannya dapat pahala. Ada setengah-setengah hadis yang kita baca yang mengatakan qala Allah Taala, Allah berfirman, itu hadis kursi. Kalau hadis yang betul demikian hadis kursi. Manakala hadis nabawi, hadis nabawi yang makna datang pada Allah tetapi wording dia datang pada Nabi. Matan dia datang daripada Rasulullah SAW. Content apa ni, substance kepada hadis tu datang dari Allah. Form dia tu, wording dia secara literal datang dari Nabi SAW. Jadi itu beza dia antara ketiga-tiga tersebut. Jadi makna dengan lafaz tu kita boleh faham lah. Kalau secara mudah orang Melayu pun ada benda yang dicakap lain tetapi membawa makna lain. Macam mak kita suruh kita panjat, jangan panjat pokok, dia kata panjat-panjat. Panjat-panjat, literalnya macam suruh panjat. Makna kat belakang, panjatlah ke belakang. Jadi makna kat belakang tu lain daripada wording yang ada pada kata-kata mak kita tu. Okey. Dan Ibnu Jarir At-Tabari, yang disebut dalam kitab ini, nanti kita akan jumpa. Ibnu Jarir At-Tabari ini disebut sebagai Sayyidul Mufassirin, penghulu kepada para pentafsir Al-Quran. Penghulu kepada para pentafsir Al-Quran. Kenapa dinamakan dia demikian? Kerana Ibnu Jarir At-Tabari ni tuan-tuan, kalau tafsir yang paling panjang sekali tafsir dia lah. Kalau kita nak beli satu set tafsir dia tu harganya RM4,500. Nak tunjuk panjang tafsir dia. Tapi hari ni boleh dapat free. Tuan-tuan pergi alislam.com. Nah, alislam.com ada 4 kitab tafsir di situ. At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga tafsir Jalalaini. Ada dalam tu. Tuan-tuan boleh pergi tengok lah. Everyday dia tukar majalah pun dalam bahasa Arab. Adalah 7 bahasa, Perancis, Arab, Melayu pun, Indonesia pun. Melayu tu dihantar, ada setiap hari ditukar. ayat Al-Quran hari ini, hadis hari ini, peristiwa bulan ini, ada yang boleh kita dapat ilmu daripadanya. Okey. Ibn Jarar At-Tabari mengatakan, "Summiyat Fatihah al-Kitab li'annaha yaftah bi kitabiha al-masahif wa yuqra biha fi salawat." Dia kata dinamakan surah ini sebagai Fatihah al-Kitab kerana ia yang membuka dalam penulisan mushaf dan dibaca ia pada setiap solat. Ha, kerana itu dinamakan surah ini Fatihah al-Kitab. Ha, jadi bagaimana Quran disusun tuan-tuan? Ha, maka setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melayang sahabat menulis daripada baginda kecuali benda yang Nabi nyatakan Quran. Maka apa yang Nabi beritahu tulis, sahabat tulis. Apa yang Nabi tak suruh tulis, sahabat tak tulis. Jadi yang Nabi tak suruh tulis tu artinya hadis. Artinya hadis. Jadi itulah yang hari ni tuan-tuan. Quran memang tak khilaf. Tetapi hadis dikhilafkan. Ada orang kata hadis ni betul. Ada yang kata hadis ni salah. Ha, kenapa? Kerana pada peringkat awal hadis ni dinakalkan. Ha, dipindahkan daripada seorang kepada seorang melalui hafazan. Dan hafazan ni bukan benda mutlak betul, kan? Ada ketika mungkin sukut, ada jatuhnya satu hadis, satu perkataan dan sebagainya. Jadi ada hadis yang sifatnya mutawatir, yang ramai-ramai meriwayatkan, dan kemudian wordingnya pula sama. Jadi kemungkinannya betul lebih daripada hadis yang namanya hadis ahad. Ahad ni mungkin daripada seorang sahabat, pada tabi'in tu seorang. Jadi tak ada orang lain yang boleh mengesahkan betul ataupun salah hadis tersebut. Jadi hadis pun dari sudut penyusunan dia pun tentang penulisan ataupun pembukuan hadis pun datang lambat. Iaitu dalam ketika zaman tabi'in. Sedangkan Quran memang sentiasa dituliskan. Tetapi bila mana pada tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang bertemu dengan Nabi, Jibril tasmi' Rasulullah sallallahu Nabi bacakan Quran, ayat yang telah dibacakan kepada ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun terakhir ni Jibril membaca dengan memulakan suratul Fatihah, mengakhirkan bacaan tersebut dengan suratul Nas. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama yang penyusunan Quran ini datang secara taufiqi, taufik, diturunkan daripada Allah. Okay, itu kali terakhir pada Jibril alaihi salam baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sebab tu tuan-tuan, kalau kita ambil setengah surah, tuan-tuan balik tengok tafsir surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-Layli Ida saja. Kita akan nampak yang surah ini diturunkan setelah datang, setelah turun suratul Fajar, wal-Fajri wal-Layalin Akhrin. Tetapi dalam penyusunan Quran hari ini, di antara surah Al-Fajar dengan surah Ad-Duha ada tiga surah yang memisahkan. Dan ada tiga surah memisahkan, Al-Balad, La Uqsimu Bihadal Balad, Asyams dan juga Al-Layl. Jadi ulama kata surah Ad-Duha turun setelah surah Al-Fajr, tetapi dalam penulisan Al-Quran ada tiga surah memisahkan. Jadi ini mengesahkan bahawa penyusunan ini datang secara taufiqi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berkaitan puasa tu contoh. Kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun tahun kedua Hijrah. Dua ayat di bawah syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Turun dalam tahun 4 Hijrah. Jadi kita duk baca 2 minit habis. Ayat tu nak turun pada Nabi ambil masa 2 tahun. Dan di antara dua ayat ni banyak ayat lain diturunkan yang memisahkan di antara kedua-dua ayat ni. Jadi itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang kedua, surah ini dinamakan sebagai Ummul Kitab, ibu kepada Al-Kitab. Ibu kepada Al-Kitab. Lijtimaliha 'ala al-maqasid al-asasiyyah lil-kitab al-'azim. Kerana surah ini merangkumi kepada maksud asas kepada penurunan Al-Quranul Karim. Jadi apa ni, pasti kepada Al-Quran tu telah pun dicernakan dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni menggambarkan konten keseluruhan Quran yang ada di belakang setelah daripada surah Al-Fatihah. Apa konten keseluruhan Al-Quran? Yang pertama, Quran mengandungi as-sana'u 'alallah, mengandungi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan surah Al-Fatihah. Apa dia? Alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu puji Allah. Pujian hanya selayaknya kepada Tuhan sekalian alam. Alam itu pun jama' lah, tapi alamin itu pun kalau dalam bahasa Inggeris diterjemah kingdom of animal, kingdom of vegetable, kan, banyaknya alam. Selain daripada alam, alam itu sendiri telah gambarkan merangkumi everything. Alamin itu diberikan pula secara plural untuk gambarkan itu kekuasaan Allah, bukan setakat yang kamu tahu ni, melampaui apa yang kamu tahu. Ar-Rahman Ar-Rahim, dia iaitu Tuhan yang maha pemurah, Yang Maha mengasihani Malik Yaumiddin, ataupun dalam riwayat lain dia baca Malik Yaumiddin. Kita baca Malik Yaumiddin, ada yang baca dengan Maliki. Malik, kerja tambah alif, dia tak tambah alif. Jadi kalau kita baca Malik, maksudnya pemilik hari kebangkitan. Kalau baca Maliki, raja pada hari kebangkitan. Begitu jugalah, itu dalam ilmu ulumul Quran disebut sebagai ilmu ilmu qira'at as-sab'ah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu ilmu qira'at as-sab'ah. Bacaan bacaan tujuh. Cuma yang sampai kepada kita mengikut riwayat hafaz. Jadi kita baca lah cara kita. Jadi kalau kita pergi negara lain, mungkin ada yang baca lain. Jangan kata tak betul, mungkin kita yang tak mengaji. Dah, mungkin kita yang belum ilmu kita sampai ke situ. Okey. Yang kedua, dalam dalam surah Al-Fatihah adanya isbatir rububiyah, penegasan akan ketuhanan Allah. Dalam surah ada penegasan akan ketuhanan Allah. Yang ketiga, ada at-ta'abbud bi amrillah wa nahyihi, iaitu perintah untuk manusia mengabdikan diri dengan perintah Allah dan juga dengan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini juga ada talabul hidayah wattabati alal iman, mengajar manusia supaya memohon hidayah Allah dan tetap dalam iman. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu terjemah dengan betul. Selalu kita terjemahkan, termasuk dalam nota yang ada pada tuan-tuan itu, terjemah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tolong tambah kat ujung tu perkataan itu. As-sirata dalam bahasa Arab, alif lam itu dinamakan sebagai alif lam al-ma'rifah. Ihdinas sirata al-mustaqim, tunjukkanlah kami akan kami jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu satu saja, tidak ada jalan yang kedua daripada itu. Okey. Wa fiha al-akhbar an qisas al-umam as-sabiqin. Quran ini dalam surah Al-Fatihah ini menunjukkan Quran ini antara kandungannya ialah kisah umat-umat terdahulu. Ya Allah sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu umat dulu. Umat yang Allah murka dan umat yang telah tersesat. Yang satu tu melampau. Tagha. Kedua-duanya tagha. Satu melebih, yang kedua mengurang. Orang-orang Yahudi itu mengurangkan agama. Bila mana Muhammad, mereka menolak Muhammad. Mereka membunuh nabi-nabi. Kan? Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Orang-orang Nasrani pula melampau juga, tetapi menambah pada agama. Nabi itu hanyalah manusia, diangkatnya nabi itu jadi Tuhan. Itu juga apa ni, tagha juga, melampaui akan kehendak agama. Yang keenam, al-istila' ala ma'arij as-su'ada wa manazil al-ashqiya. Iaitu surah ini juga menggambarkan kedudukan orang-orang yang gembira, iaitu orang yang benar. Dan kemudian kedudukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melampaui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebut ghayl maghdhub, iaitu ada dua manusia, satu siratan ladzina an'amta 'alaihim, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, itu as-su'ada, dan orang-orang yang gembira, dan kemudian yang baki itu ialah orang-orang yang melampaui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana surah ini merangkumi kandungan, memberi gambaran kandungan keseluruhan Quran, maka dinamakan dia sebagai ummul kitab. Ummul kitab. Macam Mekah juga dinamakan sebagai ummul qura. Ummul qura. Ummul qura, ibu bagi segala kampung. Kenapa dinamakan Ummul Qura? Kerana ghairuha tabi'un laha. Kerana yang lain daripada Mekah tu mengikut akan Mekah. Dari sudut kiblat pun ke sana, duduk kat bumi mana pun kiblat ke sana. Dan kalau kita bincang dalam penciptaan dunia pun, Allah nak ciptakan dunia di mana tempat yang pertama dicipta oleh Allah? Mekah. Mekah tu tempat pertama dicipta oleh Allah dan kemudian dikembangkan kepada bumi-bumi yang lain. Yang ketiga, yang ketiga, nama Quran, nama Fatihah ialah As-Sab'ul Matani. As-Sab'ul Matani, iaitu tujuh yang berulang-ulang. Dalam Quran sendiri Allah menyebutkan walaqad atainaka sab'an minal matani. Muhammad, kami telah kurniakan kepada kamu tujuh yang berulang-ulang. Tujuh yang berulang-ulang, yang para ulama sahabat baginda memasukkan, mereka kata annal murad bisab'al matani surah al-fatihah. dan dimaksudkan dengan tujuh berulang-ulang surah Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha apa ni yuqra'uha fi kulli rak'atin min rak'atis salat, dan dia dibaca dalam setiap rakaat pada rakaat-rakaat sembahyang, sentiasa diulang dan diulang. Itu berkaitan dengan nama surah Al-Fatihah ini. Yang kedua, kita tengok sikit sebelum kita masuk depan ni pada perbincangan dalam buku tu, apa fadilat surah ni? Ada beberapa hadis. Beberapa hadis tentang fadilat surah Al-Fatihah. Yang pertama, hadis Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, dia kata, kuntu usalli fil masjid. Satu ketika aku sedang sembahyang dalam masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam ajib hatta sallaitu. Ketika aku sembahyang, dia kata Nabi panggil aku. Nabi menyeru nama dia. Aku tak jawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah selesai daripada aku sembahyang. Lepas sembahyang aku pun pergilah jumpa Nabi. Summa ataituhu. Aku pun pergi berjumpa dengan Rasulullah. Maka faqala, Nabi tanya, ma mana'aka an ta'ti? Apa yang menghalang kamu bila aku panggil kamu tak datang jumpa aku? Maka dia kata kepada Rasulullah, inni kuntu usalli. Aku sedang sembahyang ya Rasulullah. Waktu kamu panggil aku tu aku sedang sembahyang. Nabi kata, alam yaqulullah, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah Allah telah berfirman dalam Quran, wahai orang-orang beriman, sahutlah kamu akan Allah dan Rasul idza da'akum, bila dia memanggil kamu. Artinya kalau Nabi panggil, kena batalkan solat dan pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak buat ni sebab tak ada Nabi. Tak. Tapi kalau mak panggil, tak payah. Dan tapi kalau sembahyang sunat, ada kaul yang mengatakan, oleh kerana bertembung di antara wajib dan sunat, panggil sahutan ibu itu wajib, sembahyang sunat itu sunat, maka lebih utama untuk menyahut yang wajib berbanding dengan yang sunat. Jadi kalau sembahyang wajib, wajib ada yang lebih wajib. Kan ada wajib yang lebih kuat wajibnya daripada wajib lain. Mak panggil pun wajib, sembahyang kerana Allah tu pun wajib. Kan, wajib. Jadi kalau tengah sembahyang wajib, mak panggil, maka apa ni, teruskan sembahyang. Jadi antara wajib dengan wajib mana kuat. Okey. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW, Nabi kata, la'alamannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran qabla an takhruj min al masjid. Aku nak ajar kepada kamu wahai Abu Sa'id satu surah yang merupakan surah yang paling agung dalam Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Summa akhadha bi yadi, Nabi pegang tangan aku, dia kata. Falamma arada an yakhruja, Nabi pegang tu maksud Nabi cakap macam-macam lah, macam sembang dan sebagainya. Sampai masa Nabi pun nak keluar. Bila Nabi nak keluar, Nabi tak cerita lagi apa benda nak bercerita tadi. Dia sebutkan Nabi, alam takul la'alamannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran. Ya Rasulullah, kamu nak keluar dah. Tadi kamu kata kamu nak cerita kat aku surah yang paling agung dalam Quran. Dan sekarang kamu nak keluar. Maka Nabi pun jawab, alhamdulillahi rabbil alamin, ya sab'ul matani wal Quranil azim allazi utituhu. Nabi kata surah paling agung itu ialah suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu kelebihan pertama, suratul Fatihah sebagai surah yang paling agung. Hadis kedua daripada Ubay bin Ka'ab. Yang mana Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala an-nabi ummul kitab, ummul Quran. Dia membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul Fatihah. Selesai daripada dia baca, Nabi kata kepada dia, Nabi kata, wallazi nafsi biyadi, wahai Ubay, demi Tuhan yang aku berada dalam genggamannya, ma unzila fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mithluha, ya sab'ul masani, tidak pernah turun dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Furqan Quran, tidak pernah turun surah yang setara dengan surah ini, iaitu tujuh ayat yang berulang-ulang, iaitu suratul Fatihah. Dia nak menunjukkan bahawa besarnya kedudukan suratul Fatihah. Yang ketiga, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada orang tanya soalan kat ofis ni. Saya forward email everything, every day forward hadis dan sebagainya pada bank white lah, dekat bank club. Jadi kebetulan satu hadis tu ada sebut anhuma. Jadi kadang-kadang saya jumpa anhu radhiyallahu anhu, kadang-kadang radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu, keradaan ke atas dia seorang. radhiyallahu anhuma kerajaan ke atas mereka berdua. Ha, jadi anhuma ni dipakai untuk siapa? Kalau sekiranya periwayat itu dia Islam, bapaknya pun Islam. Jadi Abdullah bin Abbas ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kerana Abdullah itu sepupu Nabi itu masuk Islam, bapa dia Abbas bin Abdul Muttalib pun masuk Islam. Ha, macam Umar bin Al-Khattab, anak dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ha, Abdullah bin Umar syahadan Allah syahadan mereka berdua. Tapi kalau Umar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tak anhuma sebab bapa Umar tak masuk Islam. Umar saja masuk Islam, bapa Umar tak masuk Islam. Okey. Abdullah bin Abbas, ha, dia kata satu hari dia kata bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqi. Ha, satu hari waktu Jibril sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar satu bunyi daripada langit. Bunyi tu bahasa Melayu tak ada perkataan. Kalau pintu yang ketak tu kita cari nama bunyi apa? Krek. Oh, anak kata apa? Ha, bahasa Melayu ni tak cukup kosakata nak terjemahkan perkataan Arab. Ha, macam buah tamar lah kan. Ha, kita Arab sebut rutab, itu yang tamar basah. Kemudian ada tamar, ha, kemudian ada istilah-istilah lain. Itu menggambarkan ketuaan buah tamar tu. Masih muda disebut rutab. Ha, yang tua sikit tak ada nama lain, dapat orang Melayu semua dia bagi kurma. Nah. Ha, jadi kenapa? Sebab bahasa Melayu tak cukup kosa kata. Ha, jadi begitu juga naqidan tu, ha, saya tak jumpa perkataan bahasa Melayu. Ha, macam lembu, ha, macam kambing kita panggil merembek, lembu kenapa? Kan? Saya rasa tak ada lagi bahasa Melayu yang menterjemahkan kata kerja perbuatan lembu berbunyi apa dia. Ya, okay. Jadi Nabi dengan naqidan minas sama tu, ha, dengar bunyi pintu terbuka, macam pintu terbuka. Farafa'a ra'sah, Nabi angkat kepala. Faqala, Nabi tengok. Ha, maka Jibril mengatakan hadzabum minas sama futihal yaum lam yaftah qattan illa al-yaum. Jibril kata, Muhammad, ini pintu langit. Pintu ini dibuka pada hari ini dan tidak akan dibuka, tidak pernah dibuka dan tidak akan dibuka kecuali pada hari ini. Fa nazala minhu malak. Tiba-tiba Nabi nampak turun malaikat daripada pintu tadi. Jibril berkata, "Hada malakun nazala ila al-ardh lam yanzil qattun illa al-yawm." Muhammad, malaikat ini turun ke bumi. Dia tidak pernah turun dan tidak akan turun kecuali pada hari ini. Inilah kali malaikat itu turun ke bumi. Fasallama, Jibril memberikan salam, assalamualaikum pada malaikat. Maka Jibril mengatakan, "Abshir, gembiralah kamu Muhammad. Binuraini qad utituhuma." Dengan dua cahaya yang aku beri pada kamu hari ini. Lam yu'tuhuma nabiyyun qablak. Tidak pernah dua cahaya ini diberikan kepada Nabi sebelum kamu. Fatihatan kitab wa khawatimah surat al-Baqarah. Apa dia dua cahaya itu? Iaitu surat al-Fatihah dan juga khawatim penutup kepada surat al-Baqarah. Itu ayat. Alillahi ma fis sama aman rasul. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi itu beberapa hadis yang menunjukkan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baru boleh masuk kata. Ya. Ada soalan? Ha. Okey. Tengok muka surat 2 lah. Tak sempat. Laju sikit eh. Kena speeding ke tidak, tak tahu bila nak habis. Nah. Tafsir surah Al-Fatihah. Yang pertama sekali hadirin sekalian, pengarang kita Profesor Muhammad Ali As-Sabuni, dia telah pun mentafsirkan secara ringkas lataif secara ringkas surah Al-Fatihah. Yang pertama sekali dia menyebutkan yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan membaca ta'awuz ketika membaca Quran. Dalam Quran Allah menyebutkan fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila mana kamu baca Quran, hendaklah kamu mulakan dengan ta'awuz. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang terkutuk. Jadi ini kalau baca, sama ada baca daripada awal pun sunat ta'awuz. Kalau baca di tengah-tengah pun sunat untuk kita baca ta'awuz. Contohnya kita baca surah Al-Baqarah dasar ayat 50 lah. Dan itu adabnya kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tak perlu baca bismillah. Ha, sebab bismillah ni ulama khilaf dalam masalah menentukan mulakan surah tu. Jadi kalau kita mengaji, kita baca ayat tengah-tengah surah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Orang yang mengaji dia tahulah, kawan tetap mengaji. Ha, dah. Kerana bila baca kat tengah, yang disuruh kita baca ialah a'udzu billahi minasyaitanir rajim, terus masuk sayaqulus sufaha contohnya. Ha, jadi a'udzu billahi minasyaitanir rajim dan kemudian terus masuk kepada ayat. Ha, jadi ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan. Dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Okey. Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni ialah imam bagi mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah. Mazhab yang masyhur bagi kita fiqh ada empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling tua Hanafi dan juga Maliki. Hanafi ahli ra'yi, banyak menggunakan yang dinisbahkan sebagai ahli ra'yi. Ahli ra'yi ni banyak menggunakan pemikiran. Dan Maliki ahlul hadis, banyak menggunakan berasaskan kepada hadis. Jadi ada sebab Maliki, kerana Imam Malik imam yang tak pernah keluar daripada Madinah. Madinah bumi di mana terasasnya Islam. Hadis banyak disebarkan di situ. Sahabat-sahabat besar penghafal hadis duduk di situ. Mazhab Abu Hanifah duduk di Baghdad. Dengan kemampuan teknologi komunikasi yang lemah pada ketika itu dan kemudian kurangnya sahabat berada di sana, tidak memungkinkan hadis itu menjadi sandaran yang kuat di Baghdad. Dan imam kita Syafi'i menggabungkan di antara dua mazhab ini. Kenapa? Kerana imam kita belajar dengan Imam Maliki dan belajar dengan Imam Hanafi. Jadi dia gabungkan dua aliran ahli ra'yi dengan ahli hadis, dan Imam Hambali menjadi anak murid kepada al-Imam Syafi'i. Jadi kerana tu bila sebut tentang mazhab, saya sebut turutannya, yang pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Ha, itu mengikut turutannya. Okey. Tetapi daripada empat itu, selain daripada empat itu ada lima lagi. Ha, dan salah satunya ialah mazhab Zaidiyah yang Imam Ja'far As-Sadiq ini berada. Ja'far As-Sadiq mentafsirkan, kenapa sebelum baca Quran itu perlu baca a'udzubillah? Takkanlah baca Quran itu pun nak diganggu oleh syaitan. Nah. Ha, jadi dia kata adalah suatu keharusan membaca ta'awuz sebelum Al-Quran. Adapun amalan-amalan taat lain tidak ada ketentuan demikian. Ha, perintah-perintah agama yang lain disuruh memulakan dengan baca bismillah. Nak tidur baca bismillah, nak makan baca bismillah, tak disuruh baca a'udzubillah secara direct sebagaimana baca Al-Quran. Sebabnya ialah bahawa seseorang itu kadang-kadang lidahnya kotor kerana berdusta, mengumpat, mengadu domba, maka diperintahkan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu agar lidahnya menjadi bersih dan barulah layak bagi dia membaca kata-kata Tuhan, kalam Allah, iaitu Al-Quran Karim. Ha, jadi itu tuan-tuan sekalian yang disebutkan oleh Ja'far As-Sadiq, kenapa Allah menyebutkan Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Ha, itu masalah ta'awuz, a'udzubillah. Yang kedua, yang kedua masalah bismillahirrahmanirrahim. Paling masyhur di kalangan para ulama, para ulama bahasa, ahli bahasa, ahli bahasa, ahli logah, bahawa bismillah itu, basmalah itu ialah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Biasa orang Arab sebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab nak bezakan kebiasaan mereka menulis perjanjian bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mereka biasa menulis dengan bismikallahumma. Itu sebelum daripada Nabi, sebelum Islam. Perjanjian-perjanjian ditulis dengan bismikallahumma. Tulis dengan bismikallahumma. Sebab itulah dalam perjanjian Hudaibiyah, bila mana Saidina Ali menulis perjanjian bagi pihak orang Islam, dia mulakan bismillahirrahmanirrahim, orang Quraisy kata tidak, tulis dengan bismikallahumma. Sebab dia tak biasa dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka basmalah ni merujuk kepada bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana masyhur dalam puisi. Puisi. Jadi orang Arab ini biasanya bila mana dia nak tahu penggunaan yang accurate sesuatu perkataan Arab tu, dia tengok kepada puisi. Kerana ahli puisi ni ahli bahasa. Jadi biasa dia akan gunakan penggunaan perkataan dengan tepat. Jadi ini puisi Laila dan Majnun. Tahu? Laila Majnun. Kan? Ini kekasih. Laila Majnun tu dia sebut. Dia kata laqad basmalat Laila ghadata laqituha. Dia kata Laila telah pun membaca bismillah pada pagi di mana aku bertemu dengannya. Kan? Jadi basmalah tu maksud bismillahirrahmanirrahim. Dia bercinta nak dating tu macam bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Faya habbada, kata alangkah bagusnya. Zakal habibul mubasmil itulah kekasih yang suka membaca bismillah. Ha, jadi bismillah itu ialah bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam pembukaan Al-Quranul Karim dengan ayat ini memberikan bimbingan kepada kita. Kalau Quran pun nak dimulakan bacanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dalam urusan-urusan lain selain daripada bismillahirrahmanirrahim, maka kena dibaca bismillah. Sebagaimana hadis mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abda'. Setiap urusan kerja yang dilakukan tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abda', maka dia terputus. Ha? Al-Abtar, kita dah baca dalam surah Adnan, surah apa ni, fasalli li rabbika wanhar, apa ni, apa mula surah tu, inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Abtar tu dalam kes tu dia merujuk kepada Nabi. Ha, orang Quraisy kutuk Nabi. Dia kata, Muhammad kamu ni terputus generasi. Itu abtar. Ha, terputus generasi. Orang Arab ni dia cukup bangga dengan keturunan. Kan? Ha, siapa yang keturunan dia panjang. Dia nampak family tree dia tu. Dari bawah sampai ke atas. Tapi Muhammad dia kata, kamu terputus generasi. Sebab apa? Sebab Nabi tak ada anak lelaki. Anak lelaki Nabi semua mati kecil. Ada cucu. Ha, Husain bin Ali. Ali bin Abi Talib. Dia tak ada Muhammad. Nah, ha, jadi tak ada yang bin Muhammad. Jadi Muhammad satu benda yang memalukan bagi orang Arab. Kalau sekiranya orang tu tak ada anak lelaki, cucu lelaki dan sebagainya, menyebabkan dia tu abtar, terputus rahim. Jadi abtar di sini, maka Allah menyebutkan innasya li'aka huwal abtar. Muhammad, sesungguhnya orang yang menghina kamu tu ya abtar sebenarnya. Abtar, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud setiap pekerjaan dimulakan, tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus daripada barakah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ha, wallahu a'lam. Kita sambung kuliah akan datang insya-Allah. Mana soalan? Dah. Ya. Kalau suruh kena baca muka 10. Muka surat 10 tu kena baca. Nak dapat jawapan cepat. Mazhab Syafi'i mengiktiraf bismillahirrahmanirrahim tu sebagai satu ayat daripada Al-Quran. Maka kena jaga macam mana kita jaga ayat Al-Quran lagi. Ha, kecuali ada mazhab mengatakan bukan. Dia cuma fasil. Ha, perintah. Dan ada juga mazhab Hanafi sebagai contoh. Dia mengiktiraf itu sebagai satu ayat. Cuma ayat tu menjadi perintah. Dia tidak bergabung dengan surah Al-Fatihah. Jadi kena jaga. Jaga-jaga. Wallahualam. Jadi hadirin sekalian, ada satu di belakang kita tu ada sejadah surat daripada Majlis Agama Islam Ila Persekutuan membenarkan pungutan derma untuk pembangunan pondok pesantren moden Ma'al Hijrah di Bogor, Indonesia. Jadi tuan-tuan dialu-alukan untuk memberikan pembangunan derma kepada pesantren ini, tempat untuk mendidik orang mengembangkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik kama nawwartal arda bi nuril syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Thank you.